jadi apalah, apalah, apalah. Seribu kata cinta aku ucapkan, apalah semua percuma. Aku ingin bersama tapi hatimu telah berbicara. Aku